Hadis ke 21 larang sebalik Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ini Nabi mengatakan, "Mas balam yang kau ini minal azari bukan." Tafakkur alaih. Hadis ke 14 larang mencela makanan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ma ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in sallahu an ta. Ain kalau tarqaw wa ini." An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ma ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in sallahu an ta kalau tarqaw." Muttafaqun alaih. Hadis ke 14 larang mencela makanan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ma ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in sallahu an ta kalau tarqaw." Muttafaqun alaih. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ma'aba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu nistahahu akalahu wa ikarihahu tarakahu." Hadis ke 50. Dunia adalah penjara bagi seorang muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Rawahu Muslim. Hadis ke-9, keutamaan membantu orang yang lemah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'i 'alal mardi wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa hasibuhu qala kal yasukul ka nabi yasukul ka nabi wa qala qawi min la yaqdir wa qawi min la yaqdir." Tafakkur alaihi. Hadis ke-16, jangan marah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw sini qala la taghdab tarad min miraran wa qala la taghdab." Rawahu Bukhari. Hadis 15, larangan mencela makanan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ma ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatu in sa'ahu aqlahu wa in karahahu tarakahu." Tafakkur alaih. Hadis 48, tidak ada salat sunnah setelah iqamah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ya uqimatus salatu fala salata ilal maktubata." Rawahu Muslim. Hadis ke-28, keutamaan bulan Muharram dan salat malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan shaumul Muharram Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidati salatul lail." Rawahu Muslim. Hadis ke-47, larangan syirik. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana syuraka ni syirki man amila amalan asyraka bihi ma iya ghairi taraktu wa syirkahu." Tahu Muslim. Amar. Ahlan wa sahlan. Amat. Hadis ke-1, keutamaan zikir kepada Allah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, kilatani fil mizani habibatani ila rahmani, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi." Tafakkur alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tapi kita akan menyampaikan beberapa fawaid, faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis yang kita ambil pada pertemuan yang lalu tentang seputar solawat. Faedah yang pertama tentang hukum bersolawat atas Nabi di dalam sholat atau di luar sholat. Taib, di sini dinukilkan dalam kitab Al-I'lam dari ucapan Ibnul Mulaqin rahimahullah, jilid yang ketiga, halaman yang ke-456. Beliau berkata di sana, sighatul amri fi qawlihi alaihi salatu wassalam qulu zahiruhul wujub. Kata perintah fi'il amr dalam hadis, yakni ucapan Rasul, qulu, katakanlah oleh kalian, zahiruhul wujub, secara zahir ini mengandung perintah wajib. Dan ini juga yang disampaikan oleh ulama usul, asal dari perintah itu wajib, sebagaimana asal dari larangan itu haram. Ini hukum asal. Dan hukum asal itu bisa berpindah ke sunnah, mustahab, yang haram ke makruh jika terdapat qara'in, qarinah-qarinah pemaling dari hukum asal tadi. Qala, kemudian beliau melanjutkan, wa qad ittafaqal ulama ala wujubi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau menyampaikan para ulama bersepakat tentang wajibnya bersolawat atas Nabi. Lakin ikhtalafu, tapi mereka berselisih kewajiban sholawat ini terus menerus di waktu-waktu yang tertentu atau tidak. Fal aktaru ala wujubiha fil umri marratan. Sebagian besar dari para ulama berpendapat wajibnya bersolawat itu sekali seumur hidup. Ini yang wajib. Ka asyhadatain, seperti mengucapkan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Waqtara At-Tahawi wal-Hulaimi wujub as-salati alaihi kullama dzakara. Adapun alim dari para ulama yang lain juga berpendapat seperti al-Imam At-Tahawi, al-Imam Al-Hulaimi, wajibnya bersolawat itu ketika disebutkan nama Nabi. Jadi kalau kita mendengarkan nama Nabi disebut dan kita mendengar, maka kita bersolawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian riwayat menyatakan orang yang disebutkan nama Nabi kemudian tidak bersolawat, dia bakhil. Ini kata beliau, wajib apabila disebutkan namanya. Wa qala Syafi'i wa Ahmad Adapun al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad punya pendapat yang lain, hiya wajibatun. Bersolawat atas Nabi itu wajib. Kapan? Fitasyahudil akhir. Akibahu qobla salam. Dibaca dalam tasahud akhir. Di situ bersolawat. Dan dibaca sebelum salam. Ini ma'ruf dari tertib membaca tasahud. Ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa huwa marwiyun an Umar ibn al-Khattab. Pendapat ini juga diriwayatkan dari khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Wa bunuhu Abdullah, dan juga putranya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan dari Khalifah Umar bin Khattab dan putranya Abdullah tentang wajibnya membaca solawat pada tasyahud akhir. Adapun pada tasyahud awal, apakah disyariatkan juga membaca? Di sini juga para ulama menyampaikan antara yang menyatakan boleh seperti Syekh bin Bas, dan juga antara yang menyatakan tidak membaca pada tasyahud awal. Jadi kalau ada sholat yang di sana ada dua tasyahud, awal dan akhir, maka sholawat ini cukup dibaca di tasyahud akhir. Tapi mereka juga meluaskan, kalau mau membaca di tasyahud yang awal, boleh. Ini pendapat Syekh bin Bas rahimahullah. Artinya perkara ini luas. Dinukilkan pula dari ucapan Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari, jilid yang ke-7, halaman yang ke-354. Beliau di sana berkata, "Wala na'lam khilafan. Wala na'lamu khilafan bainal ulama." Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dari kalangan para ulama. Dalam hal apa? Fi anna sholata 'alan nabi, pada perkara sholawat atas nabi. Fi tasyahudil akhir masyru'ah, dalam tasyahud akhir itu disyariatkan. Ini enggak ada khilaf, para ulama sepakat disyariatkan dibaca ketika tasyahud akhir. Kalau di tasyahud awal tadi, ya, sebagian menyatakan boleh, sebagian menyatakan mencukupkan dari tasyahud. Taib. Nah, sekarang tentang hukum solawat atas Nabi, kalau disyariatkannya sepakat ya. Nah, sekarang wajibnya, wajib apa enggak? Kalau dikatakan wajib, kalau tidak dibaca, solatnya enggak sah. Kalau dikatakan sunnah, kalau tidak dibaca, sholatnya sah tapi kurang afdol. Itu maksudnya. Nah, di sini hukmu sholati ala nabi fi tasyahudil akhir. Nah, sekarang apa hukum membaca sholawat pada tasyahud akhir? Di sini enggak dibahas tentang tasyahud awal, karena memang para ulama pun menyatakan boleh ditinggalkan pun juga boleh. Nah, sekarang di tasyahud akhir, apakah wajib atau seperti tasyahud awal, boleh ditinggalkan, boleh pula dibaca? Nah, di sini ada dua qaul, dua pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama, al-qaulul awal, annaha fardun. Shalawat itu fardu, wajib. La tasihhus salatu biduniha bikulli hal. Salat tidak sah jika tidak membaca selawat pada tasyahud akhir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini dipegangi oleh Al-Imam Asy-Sya'bi, Al-Imam Asy-Syafi'i, wa riwayatun an Ahmad, wa ruya hadza an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, wa ruya an Abi Mas'ud Al-Ansari. Qala, kemudian beliau berkata, ma ara anna li salatan tammat la usalli fiha ala Muhammad wa alihi. Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, aku tidak menganggap salat yang aku kerjakan ini sempurna yang tidak aku bersolawat padanya atas Muhammad dan keluarganya. Artinya apa? Solawat ini fardu. Jika solat yang aku kerjakan tidak memakai solawat, maka aku memandang solat tadi tidak sempurna. Taib. Ini pendapat yang pertama. Al-qawlu tsani mustahabbatun la wajibah. Pendapat yang kedua, mustahab dan tidak wajib. Wa huwa qawlu jumhuri ahli al-ilmi. Pendapat ini dipegangi oleh jumhur para ulama. Qala An-Nakhai rahimahullah, al-Imam An-Nakhai berkata, kanu yaktafuna bitasyahud minas salati ala nabi. Dahulu mereka mencukupkan dengan tasyahud dari solawat atas nabi. Jadi tidak memakai solawat. Qala Ibnu Rajab, kemudian Ibnu Rajab juga berkata, wala'allahu arada anna taslima alaih wa syahadatu lahu birrisalah takfi minas salati alaih. Bisa jadi yang dimaksudkan itu adalah salam terhadap beliau dan mengucapkan syahadat kepada beliau ini dicukupkan dari mengucapkan solawat. Ini juga dinukilkan dari ucapan Mansur, Al-Imam Al-Thawri dan juga yang lain. Nah, ini pendapat yang ketiga, pertengahan. Ternyata ada tiga pendapat. Tasih salatu biduniha ma'asahwi dunal amad. Kalau pendapat yang ketiga pertama apa pertengahan, sah salatnya tanpa solawat jika lupa. Kalau sengaja tidak sah. Wa huwa riwayatun an Ahmad wa Ishaq. Ini riwayat dari Ahmad dan juga Ishaq. Imam Ahmad punya dua riwayat. Yang pertama fardu, yang kedua tadi jika lalai sah. An Ahmad wa Ishaq waruya ma'nahu an Ibni Umar, dan semakna dengan itu juga dari Abdullah bin Umar yang dipakai hujah oleh pendapat pertama tadi. Taib, ini bisa dilihat dalam kitab Al-Awsat Al-Majmu' Ibnu Rajab dan lain-lain. Ini terjadi perbedaan pandang dari para ulama tentang hukum solawat pada tasyahud akhir. Yang intinya ialah bahwasannya tasyahud akhir ini masyru', disyariatkan. Jika memang kita hafal, maka dipakai. Kita berhati-hati dari pendapat yang menyatakan fardu. Jika tidak dibaca, maka tidak sah. Ya. Adapun ketika memang dia baru hadatsu ahdin bil Islam, baru mulai mungkin mu'alaf, baru mulai belajar sholat, ya, hafalannya belum sampai sholawat, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya terjadi perbedaan pandang di kalangan para ulama. Nah ini tadi pada tasyahud apa? Akhir. Nah sekarang pada tasyahud awal, seperti dalam sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, itu ada dua tasyahud. Taib. Di sini ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama, solawat pada tasyahud awal la tusra'u, tidak disyariatkan. Wa huwa qawlu Abi Hanifah. Wa Ahmad wa Ishaq wa riwayah an Syafi'i. Wa hukiya hadzal qaul an Atha wa Sya'bi wa Nakhai wa Tsauri. Al qaulu tsani annahu yusra'. Pendapat yang kedua disyariatkan. Wa huwa qaulu Syafi'i fil jadid. Imam Syafi'i ini punya pendapat qadim, pendapat lama, ada qaul jadid, pendapat baru. Dan yang diambil ketika ulama punya dua pendapat, maka pendapat yang terbarunya. Karena ini kemungkinan pendapat setelah apa? Melewati proses pengecekan dalil dan lain-lain. Wa an Sya'bi annahu lam yara ba'san an yusalliya 'ala nabi fihi. Beliau tidak memandang pelarangan, artinya boleh-boleh saja untuk bersolawat atas nabi pada tasyahud awal. Ini juga tadi yang kita sebutkan dari ucapan Syekh bin Baz rahimahullahu taala wa ardhahum ajmain. Taib, intinya boleh dan bebas mau diucapkan solawat di tasawuf awal, ya boleh, tidak dipakai pun juga boleh. Taib. Nah, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Nomor hadis yang ke-118. Bab doa ba'da tasyahud al-akhir. Bab doa setelah tasyahud akhir. Qala al-hadithu as-saminu asyara ba'dal mi'ah. As-samina asyara ba'dal mi'ah. 118. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa fi lafdhi li muslimin idza tashahada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam tsumma dzakarahu nahwahu tsumma dzakara nahwahu. Dari Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Siddiq Abdurrahman bin Sakhrin. Ahsanta. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah aku berlindung terhadapmu dari adab kubur. Adab kubur ini ada dan harus diyakini. Karena ada yang mengingkari tentang adanya azab kubur. Wa adzabin nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka. Apalagi neraka. Nas'alullah ta'ala salamata wal afiyah. Wa min fitnatil mahya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan. Wal mamat, fitnah setelah kematian. wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal al-masih. Di dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan apabila salah seorang kalian tasyahud, hendaknya, di sini juga lafaz perintah, dia berlindung kepada Allah dari empat perkara: adab kubur, adab neraka, fitnah hidup dan mati, dan fitnahnya dajjal. Beliau menyebutkan Allahumma inni a'udzu bika ila akhirih. Al-ma'nal ijmali, makna globalnya, hadza ad'iyatun 'azimatun hamah. Doa ini doa yang azim, hamah, penting sekali. Dan tentunya seorang muslim diperbanyak doa. Karena doa itu silahul mukmin, senjata. Doa adalah senjata. Doa adalah ibadah. Seseorang yang diilhamkan doa, maka diilhamkan ijabah. Dan doa ini pertanda dekatnya seorang hamba kepada Allah. Orang itu kalau sering minta, biasanya kepada orang yang dia percaya. Kalau orang baru kenal, tidak mungkin minta-minta. Tidak enak, pekewuh. Tapi kalau sudah akrab, meminta ini biasa. Sehingga ketika seorang hamba banyak meminta kepada Allah Azza wa Jal, menunjukkan keakraban dia terhadap Rabb-nya. Dan ini permintaan yang paling agung. Memintanya dapat pahala dan pasti diberi. Beda dengan manusia. Sifat manusia itu seperti apa dia dan bagaimana dia, itu akan kembali kepada sifat manusiawinya, bakhil. Ya. Karena terkadang sifat manusia itu cenderung baik kalau ada maunya. Cenderung baik kalau dia suka. Kalau tidak suka, aslinya keluar. Ini manusia. Maka apa? Di dalam hadis, kalau tidak salah, nanti kalau lupa diingatkan, disebutkan satu ungkapan yang baik dalam hubungan manusia. Ahbib habibaka haunan ma. Kalau engkau cinta pada seseorang, cintanya itu sedang saja. Ahbib habibaka haunan ma. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Bisa jadi orang yang kamu akrab sekarang ini besok jadi musuh. Dan potensi musuh terbesar bebuyutan itu tadinya dua sahabat akrab. Karena masing-masing punya rahasianya. Jurus yang dia pakai ya jurus yang dia tangkis, sama. Jurusnya sama. Oh, sahabat seperguruan, perang ya jurusnya itu. Tangkisannya ya itu, gitu. Potensinya besar. Maka tidak perlu sedekat apapun kita mengungkap apa yang menjadi privasi kita terlalu dalam. Jangan. Walaupun sahabat dekat kental, hati-hati. Sesuatu yang menjadi privasi kita tetap antara kita dengan Allah Azza wa Jal. Atau sebaliknya, abghid baghidaka haunan ma. Kalau kamu lagi benci sama seseorang, ya santai saja. Sedeng. Jangan pol-polan. Bisa jadi suatu saat kamu butuh sama dia. Akhirnya ketika bencinya setengah mati, pas butuh malu mau minta. Sedangkan yang punya cuma dia misalkan. Nah, mau kita pakai di mana wajah ini? Mau kita taruh di mana muka kita? Yang namanya manusia mesti membutuhkan. Baik. abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibuka yauman ma. Bisa jadi orang yang kamu benci ini di esok hari akan menjadi kekasihmu. Tidak ada yang tahu manusia. Dan dalam doa ini juga para ulama menyampaikan dalam salah satu syair, lau su'ilan nasu turaba la aushaku idza qilaha tula yamna'u. Lau su'ilan nas, kalau seandainya manusia kamu pinta tiap hari minta, minta tolong, minta sehebat apapun dia, soleh sesoleh apapun dia, kalau dia masih manusia, dia punya sifat manusianya. Dia bukan malaikat. Tiap hari diminta, tiap hari diminta. Lau su'ilan nasu turaba, walaupun di sini disebutkan turab yang dia minta itu tanah. Tidak penting bagi dia tanah. Hatta dia minta setiap hari satu jimpit tanah, sampai dia mati pun paling yang keambil berapa itu tanah kita? Satu jimpit. Besok lagi saya minta tanah ya, satu. Besok lagi saya minta tanah ya, satu jimpit. Lama-lama mangkel dia. Ini orang minta terus. Padahal perkara yang remeh kita pinta kepada manusia. Ya. Tapi lama-lama akan jengkel manusia itu. Kalau sering dipinta. Beda dengan Allah Azza wa Jalla, sering minta justru malah Allah apa? Sering mendekat dan senang apabila diminta. Ini sifat Allah Azza wa Jalla, sifat pencipta kita, sifat Tuhan kita. Senang kalau diminta dan benci kalau ditinggalkan. Li'annaha talabul i'adzah min a'dhami syurut. Kenapa doa ini dikatakan doa yang azim, hamah, penting sekali? Karena doa ini ialah doa permohonan perlindungan dari kejelekan yang azim juga, yang besar. Wa asbabihi, wa asbabiha, dan meminta perlindungan dari sebab-sebab terjatuhnya dalam kejelekan tadi. Taib. Walihada uniya bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam inayatan khasah. Oleh karenanya Nabi memperhatikan ya dengan perhatian khusus doa ini. Dipintakan selalu ya di dalam tasyahud akhirnya karena saking pentingnya, dan ini mencakup semua ya. Fitnah kubur, fitnah jahanam, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dajjal. Ya jami'ul kalim, betul-betul menyeluruh. Fakana yad'u biha, Nabi sering berdoa dengan doa ini. Wa ya'muru bidu'a biha, memerintahkan umatnya untuk berdoa dengannya. Wa ja'ala maudhi'ad du'a biha, dan menjadikan tempat untuk khusus berdoa dengan ini. Ya, beliau berdoa, memerintahkan orang untuk doa, diberikan tempat khusus. Di sini tempatnya. Menunjukkan apa? Doa ini bukan sembarangan. Di mana tempat doa yang disediakan? Duburus sholawat, setiap akhir sholat, pada tasyahud akhir. Kenapa di situ? Li'annahu mautinu ijabatin, karena akhir-akhir sholat itu adalah tempat-tempat ijabahnya doa. Sehingga kita juga diperintahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Apa yang kita inginkan? Doa terus sampai kita melihat apa yang kita pinta dikabulkan. Karena doa terbaik itu ilhah, terus menerus, merengek terus. Baik. Sampai apa yang kita doakan tadi terwujud di depan kita. Itu doa. Dan jangan lupa penyertanya sholawat. Ya, memuji Allah, mencari doa apa waktu-waktu mustajab. Ya, doanya baik, bertepatan pada waktu yang baik, waktu mustajab, tembus biiznillah. Maka terkadang orang yang sering doa itu bisa jadi doanya tadi bertepatan dengan waktu mustajab, tadi langsung tembus. Ya, sebagaimana waktu mustajab itu apa? Doa orang yang madlum, didolimi. Hati-hati ya, terhadap doanya orang yang didolimi. Kenapa? Tembus langsung, tidak ada penghalang. Baik. Maka perbanyak doa kapanpun, dimanapun, apa yang kita inginkan, terus memohon kepada Allah. Jangan mencukupkan hanya pada satu tempat. Memang tempat terbaik adalah sepertiga malam terakhir, tapi juga jangan lalai pada tempat-tempat yang lain. Kenapa? Kita tidak tahu waktu mustajab yang pas tadi kapan. Doa, doa, terus doa. Bisa jadi, ya, dalam sehari ini kita enggak berhenti doa, satu tempat yang kita panjatkan doa bertepatan dengan waktu yang mustajab tembus. Kalau sesekali doa, kita punya keinginan doanya cuma tertentu, sehari cuma sekali misalkan. Ya. Nah, ini berarti kurang gregetnya untuk meraih cita-cita. Orang itu kalau bercita-cita dan kuat cita-citanya, pasti usahanya akan besar. Begitu. Seperti orang pengen pinter nih. Ya, pengen jadi ustadz, pengen jadi syekh, pengen jadi marja ilmi, pengen jadi rujukan ilmu nahu, pasti dia akan kejar itu. Siang malam hafalkan matan, hafalkan syair alfiyah. Ya, siang malam siang, kenapa? Punya tuh target. Nah. Baik. Serius dia. Temannya tidur, bangun sendiri, ngapal sendiri. Ya, masya Allah. Menunjukkan apa, betapa seriusnya dia untuk pengen menguasai satu bidang ilmu. Jadi betul-betul semakin dia banyak doa, menunjukkan kedekatan dia kepada Allah. Dan semakin menunjukkan kecintaan Allah kepada dia. Wa yatashmulul isti'adah min adabil qabri wa adabin nar. Mencakup juga permohonan perlindungan dari adab kubur. Subhanallah, adab kubur ini siksanya bukan main-main. Mengerikannya tidak terbayang. Ya. Adab kubur. Ini setat orang akan mendapatkan kecelakaan di akhirat nanti. Baru singgah di alam kubur sudah mendapatkan apa? Azab. Ini menunjukkan setelahnya lebih berat. Taib. Ini yang perlu kita betul-betul jaga. Wa min syahwati dunia, dan dari syahwat dunia. Ini yang paling melalaikan. Syahwat dunia. Taib. Dan yang paling berat biasanya syahwat dunia ini. Karena syahwat dunia itu tidak hanya satu hal, banyak hal. Wa syubhatiha, dan syubhat-syubhatnya. Min ighwa'i syayatin indal ihtidhar, dan dari godaan setan ketika sakaratul maut. Setan tidak akan pernah berpaling dari kita sampai ruh berpisah dari jasad. Ini setianya setan. Ya. Melebihi setianya apa? Karib kerabat kita. Karib kerabat kita, kita sakit, nunggunya pun gantian. Ya. Kadang suruh dulu-duluan, udah kamu dulu, ntar saya besok. Ah, lagi repot itu ngurusi rumah, nyuci mobil, kamu duluan. Ada aja alasannya. Padahal keluarga deket nih, mungkin bapaknya mungkin. Itu manusia. Setan setia sama dia. Sebelum rohnya berpisah, temani sama dia. Sampai-sampai diriwayatkan dalam kisah Imam Ahmad Ibni Hambal, ketika beliau sedang sakaratul maut, datang setan. Dia datang bukan untuk ngajak perang, bukan. Wah, ini mumpung dia sakaratul maut, tak hajar sekalian, enggak. Dia bilang, masya Allah, antal an, ya, engkau sekarang ini ya Imam, ya Aba Abdillah, selamat dari kami. Ya. Sampai detik ini engkau selamat. Kami tidak kuasa untuk menggodamu. Apa jawaban beliau? Lah, belum. Ini kefakihan beliau dan bermanfaatnya ilmu. Jadi ilmu yang kita pelajari ini terkadang mungkin saat ini enggak bermanfaat ya. Sehingga terkadang orang kenapa kok jengah dengan ilmu? Karena dia merasa apa sih? Oh, saya sudah bertauhid kok. Wah, saya sudah senior dari semenjak tahun 2001 saya ngaji Salafi ini. Jadi enggak mungkin tergelincir. Ah, pembahasan kayak gitu mas, santai. Sehingga terlewatkan dia dari berbagai macam faedah-faedah ilmiah. Kenapa merasa sudah ya, pernah gitu. Ilmu ini harus diasah, terkadang terlupa. Dan setan itu seperti itu. Dan ini tipis sekali ya. Godaannya ini, kalau kita tidak mencerna dengan baik, ini suatu pernyataan yang dengannya ingin menghancurkan akidah beliau. Apa sih bahaya menjawab, oh iya, alhamdulillah saya selamat. Tapi beliau berbicara tidak, saya belum selamat. Ya, sampai beliau mengatakan la 3 kali. Baik. Kenapa kalau seandainya beliau mengatakan iya saya selamat, berarti apa? Telah sombong dengan dirinya. Padahal ruhnya masih di situ, belum berpisah dengan badannya. Ujub, oh iya siapa saya? Saya senior di sini. Ya, di dunia ini saya ini imam. Jadi pantas kalau selamat dari kamu. Ujubnya muncul, kesombongannya muncul. Ini yang ditunggu oleh setan. Tapi beliau lah, belum. Ya, belum, belum. Selama ruhku masih ada di jasadku, saya belum selamat dari kamu. Setelah siuman, sahabatnya, murid-muridnya datang. Kenapa ya imam, tadi kamu kok ngomong la. Beliau menceritakan tadi setan datang. Berbicara begini dan begitu. Pengen apa? Menjerumuskan akidahku. Baik. Ini beliau. Setan datang untuk apa? Menggelincirkan. Jadi kalau misalkan ya dalam kondisi pas kita lemah iman, sakaratul maut, jauh dari majelis, jauh dari asah, diasah lagi akidah kita, bisa jadi kita akan terbuai. Wah iya ya Masya Allah, ini sampai sekarang ini saya selamat dari kamu wahai setan. Kamu mah kecil. Ya. Nah, aku belajar di pondok dulu sudah 50 tahun di pondok sampai tua. Misalkan. Aku dulu tukang rukyah kamu. Sombong misalnya. Nah, mengerikan. Setan punya jebakan-jebakan. Ya. Kamu dulu ingat enggak tak rukyah temanmu itu kebakaran? Malah ditantang setannya. Semakin ujub-ujub, nah itu yang dicari oleh setan. Nah, ini masuk di situ. Wa fitanil qabri allati hiya sababu adabi. Pelindung dari fitnah kubur. Ya, dan itu merupakan sebab dari adab kubur. Wa min fitanil dajjalin, dan dari fitnah-fitnahnya para dajjal. Alladzina yudhiruna 'alan nas bisuratil haqq, orang-orang yang menampakkan diri di tengah-tengah manusia dengan gambaran kebenaran. Wahum mulabbisuna bil batil, sementara mereka ya memberikan talbis, menyamarkan dari kebenaran tadi dengan kebatilan. Wa 'adhamuhum fitnatan allati sahhat al akhbar bi khurujihi fi akhir zaman a'adanallahu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan fitnah yang paling besarnya lagi, fitnah apa? Dajjal. Dajjal ini sekarang baru khabar. Kita baru belajar ilmu yakin. Kita baru mempelajari ini. Jika Allah takdirkan kita nanti sampai akhir zaman, dan seperti yang kita pelajari ciri-ciri dajjal, berarti sudah ainul yakin. Kita saksikan ilmu yang selama ini kita pelajari, dan kita memohon jangan sampai. Nah, jika kita selamat atau kita terjatuh dengan fitnah dajjal, berarti hakul yakin sudah. Ternyata memang kabar tentang dajjal dan orang-orang yang terfitnah dengan dajjal dan yang selamat dengan dajjal itu ada nanti. Tapi nggak bisa dibayangkan kita ini sekarang. Jika kita tergoda di zaman kita ini dengan orang-orang kaya, orang yang banyak memberi kita lebih kita dekati dari orang yang tidak memberi kita. Dekatnya kita dengan orang yang banyak andil dalam kehidupan kita dan jauhnya kita dari orang yang tidak pernah andil dalam kehidupan kita, itu nyata di dunia. Nah, maka sampai di dalam hadis Al-Imam Asy-Syaukani, semalam suntuk ketika meresapi satu hadis yang menyatakan ada 7 golongan yang masuk surga, ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla ila dhilluh. Disebutkan di situ apa? Ar-rajulani tahabbani fillah, 2 orang yang mencinta karena Allah. Ini amalan kecil ini. Apa susahnya sih cinta karena Allah? Ngomong aja sama istri misalkan, ini uhibbuki fillah. Ngomong aja sama siapa yang kita cinta, ini uhibbuka fillah. Apa susahnya? Enggak susah. Apalagi kalau sudah bisa bahasa Arab. Ya, sudah bisa tasrifan. Ya, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ala taf'al. Ya, maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu misalkan. Mudah sekali bahasa Arab, gampang bahasa Arab itu, ya enggak? Hah? Benar. Masya Allah, gampang bahasa Arab. Nah, tapi setelah dipikir-pikir, ternyata amalan ini berat sekali. Mencintakan Allah itu berat. Semalam suntuk beliau berpikir, ya. Ternyata ini amalan besar, jarang orang yang mampu. Beliau menyatakan kebanyakan manusia itu dekat dengan orang karena ada manfaat. Wah, ini akrab sama orang, ternyata satunya penjual, satu pembeli, karena langganan. Dekat sekali. Wah, ini kemana-mana diantar, kemana-mana dibasani sampai enggih, ternyata satunya bosnya, dia anak buah. Ada manfaat. Nah, satu lagi, istri cinta sama suami setengah mati. Karena apa? Ternyata apa? Suaminya ini orang kaya, saudagar. Terkaya di Cikarang misalkan. Wah, cinta. Nah, cinta karena harta. Ada suami cinta sama istrinya karena apa? Ternyata istrinya ini apa? Tercantik di Indonesia misalkan. Cinta karena kecantikannya. Jarang yang cinta karena Allah. Makanya apa? Cinta karena Allah itu bukan memandang fisik, memandang manfaat. Tapi ketika engkau melihat seseorang taat ahlu sunnah, mengerjakan sunnah, kemudian kamu cinta, itu cinta yang murni karena Allah. Senang kepada orang karena apa? Perbuatan sunnahnya. Dia ahlu sunnah, mengamalkan sunnah, mempelajari sunnah, menyebarkan sunnah. Itu cinta karena Allah. Tapi kalau cinta karena sekedar pemberian dunia tadi, dengannya engkau suka sama orang, nah itu masih sedikit. Ya mungkin cintanya karena Allah. Karena apa? Kalau dia enggak memberi, enggak mungkin kita cinta. Ini kata beliau. Apalagi nanti dajjal yang datang. Kamu minta apa? Minta BMW, motor yang suaranya belum apa? Motornya belum datang, suara udah ada duluan misalnya. Kasih sama dajjal, cuma motor kecil dajjal. Wah, mobil yang unlimited atau limited edition. Di dunia cuma 2 adanya. Kasih sama dajjal. Kecil. Enggak ada apa-apanya bagi dajjal. Nah. Gimana beratnya ketika apa datang fitnah dajjal, dan itu yang kita pinta dalam doa ini. Wallahu taala alam bissawab. Untuk terkait dengan ahkam dengan doa-doa ini, apakah nanti wajib atau hukumnya sunnah, insyaallah pada pertemuan yang akan dajjal pada apa yang akan datang, barakallahu fikum. Subhanakallah.